Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di kitab Shalah, pembahasan masalah salat. Yang terakhir kita membahas bab yang nomor ke-158, yaitu pengharaman menoleh di dalam sholat. Kita bahas panjang lebar. Dan sekarang kita masuk bab yang baru lagi, nomor ke-159. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, babun nahyi an iq'a'is sab' fisholat. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan ik'a, yaitu duduk model ik'a seperti binatang buas di dalam sholat. Ik'a, nanti ada penjelasan seperti apa ik'a itu. Beliau bawakan di sini beberapa riwayat. Yang pertama-tama riwayat yang sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la dan yang lain-lain. Sanadnya hasan dengan jalan-jalannya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, nahani khalili an thalath, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarangku dari tiga perkara. Yang lalu sempat disinggung di bab sebelumnya, yaitu yang pertama-tama, nahani an angkura naqrati, beliau melarangku daripada mematuk seperti mematuknya adik ayam. Mematuk seperti ayam mematuk, nanti ada riwayat lagi seperti burung gagak dalam sholat ya, mematuk cepat-cepatan. Nanti ada bab khusus masalah orang yang sholatnya cepat-cepatan tidak tumakninah. Kemudian yang kedua, wa an altafitu iltifata ta'lab, aku juga dilarang menoleh di dalam sholat seperti menolehnya ta'lab. Ta'lab itu kancil, tapi terjemahannya itu salah. Terjemahan yang ada terjemahkan serigala. Yang benar ta'lab itu adalah kancil. Kancil kan suka noleh kan. Kemudian yang ketiga, wa aq'i ik'a as-sab', beliau juga melarangku duduk ik'a seperti binatang buas. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat, melalui jalan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanha an 'uqbati syaitan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari 'uqbati syaitan, yaitu cara duduk di dalam salat mirip cara duduknya setan. Kemudian beliau Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala menjelaskan bahwa duduk ik'a dalam sholat itu ada dua macam. Yang satu tidak boleh, yang satu boleh. Yang tidak boleh ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang lainnya, seperti binatang buas, ada juga riwayat seperti kera, ada juga riwayat seperti anjing. Lalu dijelaskan wa huwa an yansifa ar-rajulu saqaihi wa yulziqa ilyataihi bil ard wa yadha'u yadayhi bil ard. Ini yang dilarang. Itu duduk ya, pantatnya itu menempel ke tanah, lalu kakinya itu apa namanya? Betisnya itu diangkat, tangannya begini. Ini dilarang. Jadi tangannya menempel di bumi. Nah, ini yang dilarang. Ini ik'a' yang dilarang. Termasuk ik'a' yang dilarang pula adalah gini. Di dalam sholat dilarang. Ini yang masuk di dalam riwayat-riwayat tersebut, yaitu duduk ik'a' mirip binatang. Tapi ada ik'a' yang boleh. Ik'a' yang boleh. Wal ik'a'ul ja'iz. Adapun ik'a' yang boleh, huwa wad'u ilyataihi ala aqibaihi bainas sajadatain, yaitu menempelkan pantatnya di tumitnya di antara dua sujud. Di sini khusus dua sujud ya. Jadi ketika kita duduk di antara dua sujud ada dua cara. Cara yang pertama adalah duduk iftirash seperti biasa. Cara yang kedua adalah duduk ik'a ini. Jadi begini duduknya. Nah, ini boleh. Ini adalah cara duduk di antara dua sujud. Jadi pantatnya ditempelkan di tumitnya. Jelas ya? Jadi itu ada ik'a yang dilarang, ada ik'a yang diperbolehkan. Yang dilarang itu adalah cara model duduk yang tadi yang jelas-jelas bertentangan dengan cara duduk di dalam sholat, sangat tidak sopan dan mirip binatang. Adapun yang boleh adalah duduk model yang kedua tadi, dan itu pun khusus duduk di antara dua sujud, bukan tasyahud. Sebagian itu duduk model gitu ketika tasyahud. Nah, itu tidak boleh, tidak ada riwayatnya. Tasyahud itu duduknya hanya ada dua, tasyahud iftirash atau tawaruk, sebagaimana pembahasan dan perbedaan di antara keduanya. Itu aja, iftirash atau tawaruk. Tidak ada duduk model ik'a. Adapun duduk di antara dua sujud itu bisa iftirash, bisa duduk model ik'a yang diperbolehkan tadi itu. Dan ini ada riwayat-riwayat tentang para sahabat yang duduk ik'a di antara dua sujud. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Tawus rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in. Kata beliau, qulna li ibni Abbas fil ik'a 'ala al-qadamain. Kami pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, duduk ik'a yaitu pantatnya didudukkan di kedua tumitnya di dalam sholat. Kata Ibnu Abbas, hiya sunnah. Itu adalah sunnah. Kemudian Tawus berkata lagi, inna lanarahu jafa birrajul. Kami melihat seakan-akan itu adalah cara duduk yang kurang sopan. Seperti itu. Kemudian kata Ibnu Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu adalah sunnah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi waktu Tawas kurang mantap, tapi ditekankan oleh Ibnu Abbas itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di antara dua sujud model gitu. Bukan karena ada hajat, bukan karena ada darurat, tapi memang itu adalah sunnah. Jadi ada dua cara duduk di antara dua sujud. Kemudian ada pula riwayat diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan dari Muhammad bin Ajlan rahimahullahu taala. Kata beliau, anna Abu Zubair akhbarahu annahu ra'a Abdullah ibn Umar idza sajada hina yarfa'u ra'sahu min as-sajdatil ula يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. Kata Muhammad bin Ajlan bahwasanya ada seorang yang disebut dengan sebutan Abu Zubair. Abu Zubair ini memberitahukan kepadanya bahwa Abu Zubair ini pernah melihat langsung sahabat Abdullah bin Umar ketika beliau sujud, lalu bangkit dari sujud yang pertama itu duduk model ik'at tadi itu. Jadi pantatnya didudukkan di kedua tumitnya dan bertumpu di jari-jari kakinya. Dan Ibnu Umar mengatakan ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Kemudian juga ada pula riwayat Al-Baihaqi pula dengan sanad yang sahih melalui Abu Zuhair Muawiyah bin Hudayj rahimahullahu taala, kata beliau, ra'aitu tawusan yaq'i. Aku melihat tawus yang tadi tanya kepada Ibnu Abbas tadi itu. Aku melihat tawus itu duduk ik'ah di antara dua sujud. Fakultu, lalu aku tanya, ra'aitu ka taq'i. Aku tadi melihat kamu kok duduk ik'ah. Seakan-akan ini adalah mengingkari. Heran. Kamu sholat kok duduknya model begitu. Lalu kata tawus, ma ra'aitani ak'i walakinnaha shalah. Kamu tadi tidak melihat aku sedang duduk model gitu, melainkan aku sedang berada di dalam sholat. Artinya kata tawus, duduk model gitu itu adalah boleh di dalam sholat. Lalu tawus memberitahu dalilnya apa. Ra'aitul abadilah ats-tsalatsah, Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Zubair yaf'aluna. Karena aku melihat al-abadilah ats-tsalatsa, tiga sahabat yang namanya sama-sama Abdullahnya, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, semuanya melakukan duduk model gitu di antara dua sujud. Qala Abu Zuhair wa qad ra'aituhu yak'i, kata Abu Zuhair, aku melihat beliau juga kalau duduk itu ik'ah. Ini kita lihat ya, betapa keagungan para salafus saleh. Jadi para salafus saleh itu tidak melakukan sesuatu melainkan dengan dalil. Inilah agama. Jadi tawus tadi berbuat gitu karena melihat para sahabat melakukan begitu. Jadi agama itu semuanya harus dengan dalil. Nahnu nattabi' wala nabtadi'. Agama ini mengikuti, bukan membuat sesuatu yang baru. Sudah tuntas agama, sudah selesai. Kita tinggal mengkaji, membahas dan mengikuti. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah tambahan. Sudah lengkap. Karena itu para ulama mengatakan sebagaimana Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, beliau meletakkan satu bab yang berjudul Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu dulu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Mengucapkan dengan dasar ilmu, melakukan dengan dasar ilmu. Kemudian At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya jilid 2 halaman 74 beliau mengatakan, wa qad dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila hadha al-hadith min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama di antara sahabat Nabi mengikuti hadith ini, yaitu ketika duduk di antara dua sujud, duduknya model ik'ah yang dibolehkan. La yarawna ba'san bil ik'ah wa huwa qawlu ba'dhi ahli Makkah min ahli al-fiqh wal 'ilm. Mereka menganggap tidak apa-apa duduk ik'ah di dalam salat di antara dua sujud, dan ini adalah pendapat sebagian ulama Mekah yang ahli fikih dan ahli ilmu. Ya. Kemudian di sini ada pembahasan yang sangat panjang yang mana bahwasanya ik'ah itu ada dua. Yang dibahas di sini tadi yang terlarang adalah cara duduk mirip-mirip binatang yang tadi telah dijelaskan sifatnya. Adapun duduk ik'ah yang model dua yang boleh itu adalah sunnah di antara dua sujud. Karena itu para ulama menganjurkan supaya kita ketika duduk di antara dua sujud kadang mengamalkan yang ini, kadang mengamalkan yang itu. Sehingga kita mengamalkan sunnah dua-duanya. Enggak, duduk di antara dua sujud ikhlas ini kalau perlu saja. Para ulama mengatakan tidak. Ini adalah sunnah Nabi. Jadi memang cara duduknya ada dua. Karena itu para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di dalam Masail Al-Maruzi, wa ahlu Makkah yaf'aluna dzalik, penduduk Makkah melakukan hal itu, fakafa fihim salafan liman arada an ya'mala fi hadzas fi hadhihi sunnah. Penduduk Makkah melakukan ini adalah hujjah. Hujjah dari para salafus saleh untuk kita bisa mengamalkan sunnah ini. Kemudian diterangkan pula oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, wala munafata bainaha wa baina sunnal ukhra wa hiyal iftirash. Tidak ada pertentangan duduk antara dua sujud model ik'a yang boleh dengan duduk iftirash, tidak ada pertentangan. Bal kullun sunnah, semuanya adalah sunnah. Iftirash sunnah, ik'a sunnah. Fayuf'al taratan hadza wa hadza wa taratan hadhi. Karena itu yang paling bagus, kadang kita duduk iftirash, kadang kita duduk ik'a di antara dua sujud. Iktida'an bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hatta la yadhi'a alaihi syai'un min hadhihi alaihi salatu wassalam, dan supaya kita tidak menyia-nyiakan sedikit pun daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan ini hukumnya mesti berlaku, tidak ada yang mansukh. Ada sebagian ulama mengatakan duduk ik'a itu sudah mansukh, dihapus hukumnya, diganti iftirash. Itu telah dibantah oleh para ulama, tidak benar. Tidak ada dalil menyatakan dihapus hukumnya dan semuanya tetap berlaku. Hanya saja, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ketika kita hendak mengamalkan suatu amalan sunnah yang asing bagi suatu kaum, maka kita perlu mensosialisasikan dahulu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya di suatu daerah mereka tidak paham bahwa duduk model gini adalah sunnah. Tiba-tiba kita duduk di antara dua sujud model ik'a. Nanti mereka menuduh kita tidak mengerti tata cara sholat. Apalagi kita jadi imam. Wah, besok jangan jadikan imam sudah. Ternyata imamnya tidak mengerti tata cara sholat. Jadi perlu dijelaskan dulu. Dijelaskan dulu. Bahkan suatu amalan sunnah yang tidak wajib, apabila kita mengamalkannya ternyata menimbulkan fitnah, kesalahpahaman, para ulama menganjurkan jangan diamalkan. Amalan sunnah yang masih belum masuk tingkatan wajib. Sunnah dalam arti kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak, berdosa. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan tentang hukum sholat memakai alas kaki, ketika membahas di kitab Bulughul Maram, itu kan sunnah. Tapi kalau dipraktekkan bisa menimbulkan salah paham. Salah paham, karena sudah tidak populer lagi itu. Karena itu beliau mengatakan satu kaidah, as-sunnatu idza tatarattatu 'alaihal mafsada fal aula tarkuha au fal aula alla yuf'al. Amalan sunnah yang apabila dikerjakan itu ternyata berdampak kerusakan, maka yang benar, yang afdal, tidak dikerjakan. Yang benar adalah ditinggalkan amalan sunnah. Seperti yang lalu dijelaskan bahwa yang sunnah itu dzikir setelah sholat dengan suara yang keras. Tapi di sini tidak biasa, sehingga bisa menimbulkan fitnah. Maka walaupun itu sunnah, kita tetap seperti biasanya, karena khawatir menimbulkan fitnah. Nah, ketika kita berada di tempat yang mereka zikirnya itu keras, lah ini kesempatan untuk mengamalkan sunnah itu. Sunnah dalam arti yang tidak sampai ketingkatan wajib ya. Semoga jelas. Kita masuk bab yang berikutnya lagi, bab nomor 160. Babun nahyi an wad'il yad 'alal khasira fi shalah. Bab larangan meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Jadi sholat berkacak pinggang. Kalau kata orang Malang apa? Malang kerik. Sholat malang kerik. Insya Allah tidak ada kan? Mungkin zaman dulu ada. Karena itu Rasulullah melarang. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, sahabat Abu Hurairah mengatakan, nuhiya 'anil khasri fi shalah, dilarang yaitu berkacak pinggang ketika di dalam sholat. Jadi sholat malang kerik, insya Allah tidak ada ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya macam-macam. Ada yang berpendapat bahwa iblis ketika diusir dari langit itu turun ke dunia malang kerik, berkacak pinggang. Nah, kita dilarang meniru iblis. Kemudian ada pula yang mengatakan itu adalah rohah. Rohah itu ahli ner, cara istirahatnya ahli neraka. Ahli neraka kalau capek itu berkacak pinggang, katanya begitu. Ada pula yang mengatakan itu adalah simbol orang yang sedang kesusahan, sumpek berkacak pinggang. Ada pula yang menyebut, dan ini yang mungkin lebih mendekati kebenaran, yaitu menyerupai orang-orang Yahudi. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, annal yahuda tuktiru min fi'lih, Yahudi itu banyak melakukan berkacak pinggang. Yang mana kita dianjurkan menyelisihi dan kita dilarang untuk tasyabbuh menyerupai. Ini hikmah yang paling tampak sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Saya kira permasalahan jelas ya. Tidak perlu kita bahas panjang lebar karena kejadian ini insya Allah di kita tidak ada kan. Orang sholat malang kerik ada tidak? Kan kena-kena masa sholat gini tidak ada. Kemudian bab yang berikutnya 161, babun nahyi an aqsir ra'si fi shalah, bab larangan mengikat rambut di dalam sholat. Ini berhubungan dengan orang laki. Ada kalanya orang laki rambutnya panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang rambutnya sampai di telinganya, kadang sampai di pundaknya. Kalau di pundak berarti panjang ya. Nah, kita kalau rambut sepundak dengan niat niru Rasulullah boleh. Tapi kebanyakan anak-anak muda sekarang rambutnya panjang, niatnya bukan niru Rasulullah. Niatnya niru orang-orang kafir, orang-orang fasik. Tapi kalau ditanya alasannya, Rasulullah kan rambutnya sepundak. Loh, kamu kok milih sunnah yang panjangkan rambut? Mau sholat sunnah ta? Atau puasa sunnah? Pokoknya dipilih sunnah panjangkan rambut. Jadi dia tuh niru orang barat, tapi pembenarannya membawa hadis. Seandainya ada orang yang rambutnya panjang, orang laki, itu ketika sholat dilarang diikat, dibiarkan saja tergerai. Di sini ada beberapa riwayat. Yang pertama-tama riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu ra'a Abdullah ibn al-Harith yusalli wa ra'suhu ma'qus min wara'i faqama faj'ala yahullu. Sahabat Ibnu Abbas melihat seorang yang bernama Abdullah bin Al-Harith sedang sholat dalam keadaan rambutnya terikat di belakang. Diikat di belakang, lalu oleh sahabat Ibnu Abbas diuraikan. Langsung diingkari dengan tangannya, dilepas ikatannya, diuraikan rambutnya. Falamman sarafa akbala ila Ibnu Abbas faqala malaka waraksi. Setelah selesai sholat, Abdullah bin Al-Harith ini langsung menemui Ibnu Abbas. Apa urusanmu dengan rambutku tadi? Kok tiba-tiba kamu lepas ikatannya? Lalu kata Ibnu Abbas, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innama mathalu hadza mathalu alladhi yusalli wa huwa maqtuf." Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang seperti ini adalah seperti orang yang sholat dalam keadaan tangannya terikat. Jadi Ibnu Abbas langsung mengingkari karena Rasulullah mengingkari seperti orang tangannya terikat. Padahal tangan terikat berarti gak sempurna. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahihun biturukihi, melalui jalan Abu Sa'ad, salah seorang penduduk Madinah. Kata Abu Sa'ad ini rahimahullahu taala, ra'aitu Aba Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'a al-Hasan wa huwa yusalli wa qad aqasa sya'rahu fa atlaqahu aw naha anhu. Kata Abu Sa'ad, salah seorang penduduk Madinah, aku pernah melihat Abu Rafi'. Abu Rafi' ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Rafi' melihat Al-Hasanul Basri sholat dalam keadaan rambutnya terikat. Langsung oleh Abu Rafi' dilepas ikatan itu, atau Abu Rafi' melarang Al-Hasan ngikat rambut ketika sholat. Jadi rambutnya sholat dalam keadaan terikat. Waqala, Abu Rafi' mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu wa huwa aqisun sya'rah. Kata Abu Rafi', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang laki sholat dalam keadaan rambutnya terikat. Jadi tidak boleh ya, dilarang. Syekh Salim mengatakan makruh hukumnya, karahatu sholati rajul wa huwa maqusus sya'r, makruh, dibenci seseorang itu yang sholat dalam keadaan rambutnya terikat. Dan ini diamalkan oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Kata At-Tirmidzi, wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilm. Para ulama mengamalkan hadis ini, yaitu karihu an yusalli ar-rajul wa huwa maqusun sya'rah. Mereka, para ulama, membenci orang laki sholat dalam keadaan rambutnya terikat. Ini orang laki ya. Ini orang laki. Bahkan kalau Imam Syaukani mengatakan haram, bukan makruh lagi. Al-Imam Syaukani di dalam Nailul Autor kitabnya, kata beliau, wa zahirun nahyi fi haditsil bab at-tahrim fala yu'dal anhu illa liqarina. Yang tampak dari larangan ini di dalam hadits ini, hadits bab ini, adalah pengharaman. Tidak boleh kita alihkan dari pengharaman ini menuju makruh kecuali kalau ada indikasinya. Ini enggak ada indikasi. Berarti larangan ini bentuknya adalah pengharaman. Jadi orang laki dilarang sholat dalam keadaan rambutnya itu terikat. Bagaimana nanti kalau tidak diikat, kan rambut saya bercerai-berai, tambang ganggu. Ada riwayatnya juga, ada kasus seperti itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Razzaq di dalam musannafnya, disahihkan oleh Asy-Syaukani di dalam Nailul Autor. Al-Haythami mengatakan rijaluhu thiqat, melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, annahu marra 'ala rajulin sajidin wa ra'suhu maqusun fahallahu. Sahabat Ibnu Mas'ud waktu itu lewat, ternyata ada satu orang laki sedang sujud dalam keadaan rambutnya terikat. Lalu langsung oleh sahabat Ibnu Mas'ud dilepas ikatannya, diurai. Sama dengan sahabat tadi Ibnu Abbas. Jadi pengingkaran langsung dengan tangan. Falamman sarafa qala lahu Abdullah. Setelah orang itu selesai sholat, sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kenapa tadi dia langsung mengurai rambut orang itu yang terikat. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, la ta'qis fa inna sya'raka yasjud wa anna likulli sya'ra ajran. Jangan kamu ikat rambutmu ketika sholat, karena rambut itu ikut sujud, dan kamu mendapat pahala dari tiap-tiap helai rambutmu. Qala, orang itu jawab lagi, innama aqastuhu likaila yutatrib. Aku mengikat rambutku tadi itu supaya tidak tergerai ketika sujud, supaya enggak tercerai-berai ketika sujud. Lalu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, an tutatriba khairun lak. Lebih baik bagimu kalau rambutmu itu tergerai. Jadi tidak apa-apa, rambutnya tergerai tidak apa-apa. Yang penting para ulama menasihatkan yang di bagian keningnya, diusahakan tidak tertutup oleh rambutnya. Maksudnya diikatkan sininya kan, belakangnya. Jadi tidak apa-apa, tergerai tidak apa-apa. Cuma diusahakan yang di keningnya itu aja yang di apa namanya, memakai topeng, pakai kopiah lah. Kan sholat identik dengan memakai kopiah, sehingga rambutnya tidak menutupi keningnya. Adapun yang di sini biarkan tidak apa-apa, tergerai tidak apa-apa. Ini berlaku bagi orang laki-laki. Sehingga Syekh Salim mengatakan, hadan nahyu mukhtasun birrijali dunan nisa. Larangan ini khusus bagi orang laki selain orang perempuan. Kira-kira kenapa? Kok orang laki bukan perempuan? Apa yang paling tampak, apa bedanya? Karena orang perempuan itu rambutnya adalah aurat. Rambutnya harus ditutup, orang perempuan aurat enggak boleh kelihatan. Orang perempuan kalau sholat dengan sengaja rambutnya kelihatan, sholatnya tidak sah karena dia belum menutup auratnya. Ya. Kemudian berikutnya, ini bab yang amat sangat penting, mudah-mudahan waktunya cukup. Sebenarnya pembahasan ini agak panjang. Mudah-mudahan saja waktunya cukup. Kalau tidak cukup, diulangi lagi minggu depan juga tidak apa-apa. Ahad depan. Ini sangat penting berkaitan dengan kebanyakan dari masyarakat kita, yaitu sholat yang tidak tumakninah. Di sini banyak riwayat ancaman-ancaman yang sangat dahsyat bagi orang yang sholatnya tidak tumakninah. Yaitu bab yang nomor ke-162, babuz zajri min adami itmamir ruku' was sujud wa iqamatis shalat bainahuma. Bab larangan tidak menyempurnakan rukuk dan sujud dan tidak menegakkan tulang punggung ketika iktidal di antara rukuk dan sujud ketika iktidal. Pertama-tama dibawakan riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la tujzi'u salatul rajul hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang sehingga meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Maksudnya adalah tumakninah. Jadi rukuk itu yang mantap, tumakninah, tenang. Sujud juga yang mantap, tumakninah, yang tenang. Nanti ada keterangan kriteria tumakninah. Kemudian berikutnya lagi dibawakan riwayat yang sahih melalui jalan sahabat Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an naqratil ghurab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang mematuk seperti burung gagak. Mematuk ya, cepat-cepatan. Rukuk dan sujudnya cepat-cepatan. Waftirashis sab' dan mirip dengan binatang buas ketika sujud yang sudah kita bahas kemarin. Wa an yuwattina ar-rajulu al-makan fil masjid kama yuwattinul ba'ir. Rasulullah juga melarang seseorang itu mengkhususkan tempat di masjid seperti unta mengkhususkan tempat. Ini yang jarang dibahas. Jadi ada orang itu mengkhususkan tempat seakan-akan itu sudah merupakan tempat bookingan dia. Dia tidak mau pindah dari tempat itu. Kalau kedahuluan orang, muangkelnya bukan main. Nah ini kata Rasulullah mirip apa? Mirip onta. Onta kalau sudah ada satu tempat, tidak mau pindah. Di tempatnya orang, ontanya marah. Adapun kalau kita sudah terbiasa satu tempat di sana, tidak masalah. Yang penting kalau ditempati orang, kedaulatan orang, jangan marah, jangan marah. Yang dimaksud di sini itu seakan-akan tempat itu sudah milik dia, tidak boleh orang di situ selain dia. Di booking sudah. Karena ada ya, begini nih ada. Terutama ya di Arab Saudi itu kalau sholat Jumat. Sholat Jumat itu orang-orang yang ingin berada di shof awal tapi datangnya terlambat, itu semenjak subuh sudah booking tempat dulu. Kadang menyuruh anaknya, menyuruh sopirnya datang ke masjid, booking tempat. Yaitu dia meletakkan sajadah di sana. Sehingga nanti kalau orang itu datang, langsung datang ke sajadah itu. Sementara orang yang datang lebih dulu tidak bisa di sana. Ini hukumnya adalah haram. Dan para ulama telah menasehati. Syekh Utsaimin nasehati ini, waduh sudah mantap nasehatnya luar biasa. Tapi ya dilanggar. Itulah diantara keanehan manusia. Sudah diberitahu 100 kali, 200 kali, 300 kali, 500 kali dilanggar. Bagaimana sikap kita? Apa berkelahi aja kalau gini? Tidak usah. Sama-sama orang berakalnya. Yang penting saya sudah memberitahu, ya sudah serah. Saya telah melaksanakan kewajiban, mau nerima, alhamdulillah, tidak nerima ya sudah, itu aja, tidak usah mangkel kita. Itulah manusia, ada yang nurut, ada yang tidak mau nurut. Kalau kita kepingin nurut semuanya, nanti di surga. Ya. Kemudian berikutnya lagi, riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqah alladhi yasriku salatahu. Manusia yang paling buruk mencurinya adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Pencuri paling buruk orang yang mencuri dalam sholatnya. Qila ya Rasulullah kaifa yasriku min sholati. Ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri dalam sholatnya itu? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Tidak tumaknina, cepat-cepatan. Ini banyak ya, banyak sekali, tidak tumaknina. Sholat wajib saja enggak tumaknina, apalagi sholat sunnah. Kemudian berikutnya lagi, riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Ali bin Syaiban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk utusan yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, kharajna hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa bayanahu wa sallaina khalfah. Kami keluar dari tempat kami sampai kami datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kami membaiat beliau, sumpah setia dengan beliau, dan kami pun sholat di belakang beliau. Masya Allah ya. Jadi sahabat itu dengar dari jauh, dengar di sana, di kota sana ada Nabi, dia datang jauh-jauh untuk membaiat, saya percaya Anda Nabi, saya sumpah setia. Wah, ini iman yang luar biasa. Kemudian falamaha bi muakhiri ainihi rajulan la yuqimu salatahu yakni sulbahu fir ruku' was sujud. Kemudian beliau melirik, ternyata ada orang yang dia itu tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Jadi rukuk dan sujudnya itu tidak benar, atau sholatnya itu cepat-cepatan. Jadi orang itu mungkin sholat sunnah. Kemudian falamma qadha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sholat, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, atau bisa jadi juga ketika sholat wajib, ketika sholat wajib ya, karena diantara mukjizat beliau itu walaupun beliau ngadep ke depan, beliau bisa melihat orang yang ada di belakang. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya ma'syarul muslimin, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Wahai sekalian kaum muslimin, tidak sah sholat orang yang tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Jadi artinya ketika rukuk itu yang mantap, ketika sujud juga yang mantap. Jangan punggungnya itu melengkung, tapi punggungnya itu yang lurus. Kecuali kalau melengkung yang ada sebabnya yang benar. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Talak bin Ali radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yandurullahu ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha." Allah tidak melihat kepada salat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya di antara rukuknya dan sujudnya, maksudnya adalah ketika iktidal. Jadi ketika iktidal pun sami Allahu liman hamidah, punggungnya yang lurus, iktidal yang tumaknina dulu. Jadi jangan keburu-buru. Sami Allahu liman hamidah, Allah. Enggak. Sami Allahu liman hamidah, tegak dulu punggungnya, tumaknina. Baru kemudian sujud. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat di dalam sahih at-targhib wa at-tarhib melalui jalan sahabat Abu Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang yang salat tidak menyempurnakan rukuknya, bahkan dia mematuk ketika sujud cepat-cepatan. Apa kata beliau? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau orang ini mati dalam keadaan salatnya seperti ini, maka dia matinya di luar ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini keras nih. Jadi sholat yang tidak tumaknina, rukuk sujudnya tidak benar. Kalau dia mati sholatnya begitu, berarti dia mati di luar ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan lagi, "Matsalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi, matsalul ja'i' ya'kulu tamrah wa tamratain la yughni 'anhu syai'a." Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sholatnya, dalam sujudnya, seperti orang yang dalam keadaan lapar, dia hanya memakan satu atau dua butir kurma, tentu laparnya tidak bisa hilang. Artinya kalau sujud dan rukuk itu yang mantap. Ibaratnya orang makan itu makannya yang sampai laparnya itu hilang. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, di dalam sahih at-targhib wa at-tarhib melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanah wa ma tuqbalu lahu shalah." Ada kalanya seorang hamba itu salat 60 tahun tapi salatnya tidak pernah diterima Allah. 60 tahun. Kenapa? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Ada kalanya dia menyempurnakan rukuknya, tapi sujudnya tidak sempurna. Ada kalanya sujudnya sempurna, tapi rukuknya tidak sempurna. Ini perlu jadi bahan renungan. Sholat 60 tahun tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tata cara sholatnya tidak benar. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu, annahu absara rajulan yusii'u shalah la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Beliau sahabat Bilal melihat satu orang yang buruk di dalam salatnya, tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak pula menyempurnakan sujudnya. Lalu sahabat Bilal mengatakan, "Lau mutta 'ala hadza la mutta 'ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kalau kamu mati salatmu kayak gini, maka kamu mati di luar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wah, ini keras semuanya ini. Karena salat ini penting. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat tapi celaka karena lalai dari salatnya. Termasuk ini lalai dari salatnya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a rajulan la yutimmur ruku' was-sujud. Sahabat Hudzaifah melihat ada satu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Lalu beliau mengatakan, ma sallaita, kamu sama dengan orang yang tidak sholat. Kamu belum sholat. Sholatmu itu tidak sah. Walau mutta mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kamu mati sholatmu kayak gini, kamu mati di luar fitrah yang Allah telah menetapkan Rasulullah di atas fitrah itu. Artinya kalau kamu mati sholatmu seperti ini, maka kamu mati di luar ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua ini ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah, menunjukkan bahwa tumakninah termasuk rukun sholat. Tumakninah. Kalau kita kembali kepada sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kalau rukuk itu kan banyak zikirnya rukuk kan. Zikir yang paling banyak dipakai di kita adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu yang di dalam hadis ada ucapan 3 kali. Kalau kita sholat sendirian mau ditambah lagi silahkan. Kalau kita berjamaah terutama imam 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itulah tumaknina. Namun demikian para ulama mengatakan seandainya pun bacanya 1 kali itu tidak apa-apa, sudah termasuk tumaknina. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih termasuk tumaknina. Tapi kita jangan cari yang gampangnya saja. Kita akan dianjurkan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau sholat rukuknya baca 3 kali. Lalu oleh beliau ditambahi lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini dan itu digabung. Karena itu Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala menyatakan bahwa subhana rabbiyal azim wa bihamdi dibaca 3 kali kemudian ditambahi dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, karena kedua-duanya ini adalah perintah langsung di dalam Al-Qur'an. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Demikian pula ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali lalu ditambahi dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tumaknina. Adapun ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana walakal hamd, itu minimal. Tentu lebih afdal kita tambahi lagi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mendengar satu orang sahabat mengucapkan rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu pujian kepada Allah yang luar biasa. Setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa? Manil qail? Yang ucapan dari siapa? Ana, saya Rasulullah. Apa kata beliau? Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Aku melihat 30 malaikat lebih rebutan mencatat. Allahu Akbar. Yaitu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna yardha mil as-samawat wa mil al-ardh wa mil'a ma bainahuma min sya'in ba'd, dan panjang macam-macam. Minimal kita membaca Allahumma rabbana walakal hamd yang tenang. Jadi mari ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita praktekkan sifat salat Nabi ini. Karena terus terang saja masih banyak di masjid-masjid di dalam kota atau di pedesaan yang salatnya itu tidak tumaknina, cepat-cepatan, banyak, banyak sekali. Sehingga kalau kita mau mencoba sholat tumaknina, maka kita terlambat, terlambat terus. Kadang kita baca Fatihah belum selesai dia sudah rukuk, kita baru rukuk dia sudah iktidal, kita baru iktidal dia sudah sujud. Kayaknya kejar-kejaran itu loh. Itu sholat wajib. Bagaimana pula dengan sholat sunnah, terutama kalau kita bicara tentang sholat tarawih. Wah luar biasa, itu sudah cepat-cepatan. Padahal namanya tarawih itu adalah yang santai, yang tenang, dinikmati. Ya, ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim.